Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sungguh sangat berbahagia rasanya hati kita ketika kita dapat mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat berinteraksi dengan kalamullah setiap harinya. Dan semoga ini sebagai amal kebajikan bagi diri kita dan sekaligus pedoman dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa la tukhzun. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat saya terhina. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dan hari-hari yang telah berlalu kita masih membicarakan tentang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dalam ayat yang mulia ini kita ingin mencoba bersama Ustaz Haji Fajrul Haq MA pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang ayat ini berkaitan dengan kata wattaqullah. Kata wattaqullah merupakan bentuk daripada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya inilah kebutuhan kita saat sekarang ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa yang berupa dari kata-kata wiqayah juga atau waqayati wiqayatan, yang berarti adalah melindungi diri atau menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita melakukan itu, maka hidup kita di dunia ini akan menjadi tenang, dan insyaallah biiznillah pula kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan ini dalam artian bahwa kapan dan dimanapun kita berada, kita senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita berada, kita senantiasa merasakan bahwa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu apapun di muka bumi ini yang bergerak yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini menjadi pegangan atau menjadi ingatan kita dalam hidup dan kehidupan ini dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa berbuat yang terbaik. Karena apa? Karena kita mengetahui, kalaupun manusia tidak melihat yang aku perbuat ini, walaupun manusia tidak mengetahui siapa pencipta atau siapa yang menemukan hal ini, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga seorang mukmin itu ketika dia berbuat, maka dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kalaupun dia mengharapkan rezeki, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Walaupun terkadang boleh jadi atasannya atau pimpinannya merupakan saluran dari rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya boleh jadi rezeki itu datang karena ada orang lain yang memberikan bantuannya kepada kita. Kesadaran seperti inilah yang menjadi penting bagi kita, sehingga kita tidak pernah merasa sunyi dalam hidup ini karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, dan kita juga tidak pernah merasa bersedih karena kita senantiasa pula berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah satu hal yang menjadi sangat penting untuk kita sadari dan kita camkan dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang kita lakukan, maka timbangannya adalah apakah perbuatan yang kita lakukan itu dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita berbuat itu karena keridhaan Allah atau bukan? Tentunya itulah yang menjadi patokan kita dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang insyaallah akan menambahi penjelasan tentang ayat ke-69 dari surah Al-Hijr ini. Fadhal Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Ardiansah bahwa kajian ayat ini adalah sebuah perintah yang datang dari kalamullah dengan menyerukan wattaqullah. Ketika Allah mengatakan atau berfirman wattaqullah, artinya bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa di sini dalam arti kata dapat memisahkan kita dari siksaan api neraka. Makanya Allah selalu mengatakan wattaqullah, tapi pada satu sisi lain Allah berfirman wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Satu sisi Allah sebutkan nama api neraka tadi, yaitu waquduhan nas wal hijarah, bahwasanya bahan bakarnya itu, api neraka itu adalah manusia dan batu. Kenapa manusia? Karena manusia tidak bertakwa kepada Allah, tidak pernah melaksanakan ketakwaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena yang lain-lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan ini adalah penting. Kenapa penting? Karena kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita sebutkan wattaqullah atau ittaqillah, artinya kita ingin memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang menyelamatkan kita nanti dari siksa api neraka. Jadi itulah yang perlu kita selamatkan di dunia ini, agar kita tidak menjadi penghuni api neraka. Wala tuhzuni, ini adalah mengingatkan ayat ini lanjutan dari wattaqullah wala tuhzuni. Wala tuhzuni di sini diartikan jangan membuat aku itu malu atau dan terhina. Jadi ada dua pengertiannya di sini. Bisa jadi kata-kata ini dari kata al-khizyu, artinya hina atau adzullu, atau diartikan al-khazayah. Al-khazayah itu artinya adalah al-haya'u wal khazal, malu, begitu ya. Maka bisa diartikan ketika Allah mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah, wal tuhzuni, dan janganlah engkau membuatku malu dan terhina. Sebab apa malu dan terhina? Sebab ini adalah merupakan perintah Allah. Apa konteks dari ayat ini? Adalah konteks ayat ini apa saja? Apa saja yang dapat kita masukkan? Kalau dalam konteks ayat ini berkenaan dengan tamu Nabi Lut di sini. Karena Nabi Lut ini sendiri tahu bahwasannya orang yang sekitarnya itu sudah banyak berbuat keji. Jadi seakan-akan datang tamunya ini, mereka itu menginginkan perbuatan keji tersebut. Maka keluarlah perintah Allah wattaqullah wala tuhzun, karena inilah paling pantas kita sebutkan, karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kita juga memohon perlindungan kepada Allah di samping kita mengingatkan yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab itu banyak sekali perkataan-perkataan seperti mengatakan wattaqullah, ada ittaqillah, haitsumakunta, di mana saja kamu berada bertakwalah kepada Allah, rabbina yahdik, semoga Allah Tuhan kita memberikan engkau petunjuk. Didahulukan kata-kata Allah Subhanahu wa taala karena kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan. Kalau al-hidayah berarti kita mohon petunjuk. Kalau seandainya Allah, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah sekecil apapun. Yang tidak disukai Allah mestilah kita jauhi. Kita jauhi itu karena kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita ini malu disebabkan oleh perbuatan keji ataupun perilaku yang tak baik, apalagi apabila datang ke kedatangan tamu Allah Subhanahu wa taala ke di hadapan Nabi Lut alaihi salam. Maka kata-kata ini sangat singkat tapi dia mempunyai arti yang sangat luas. Pertama, kita mengingatkan orang. Kedua, kita mohon perlindungan. Yang ketiga, kita harus mengingat Allah. Maka disebutkan wattaqullah. Adapun wattaqunnar berarti kita menyebutkan siksaan api neraka yang tidak ada bandingannya siksaannya itu. Maka kalau siksaan itu tidak ada bandingannya, maka haruslah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat dipelihara Allah, dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang sangat penting pembelajaran dalam ayat yang sedang kita kaji ini, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengingat ke belakang bahwa sama kita ketahui umat Nabi Lut itu adalah umat yang sudah sangat jauh menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah berbuat suatu perbuatan keji yang sangat memalukan, yaitu liwat atau berhubungan antara laki-laki dan sesama perempuan atau sejenis. Nah, perbuatan ini sungguh sangat memalukan sehingga ketika Nabi Lut, yang ini merupakan rentetan kisah dari sebelumnya, kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ini menunjukkan bahwa Nabi Lut ketika ada kaum yang datang ke rumahnya itu, dia sungguh sangat merasa khawatir kalau-kalau mereka juga akan mencoba untuk membuat sesuatu perbuatan yang memalukan, misalnya memerli atau mengajak tamu yang datang ke rumah Nabi Lut itu untuk berbuat perbuatan keji yang sama itu. Demikianlah suatu kemungkaran itu sudah sangat merasuk di dalam jiwa mereka sehingga Nabi Lut alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya agar mereka tidak membuat dia malu ketika datang tamunya itu. Karena tamu yang datang ini bukanlah tamu yang biasa, yaitu para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala menemui Nabi Ibrahim, dan tamu itu pulalah yang datang kepada Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, di antara hal yang sangat penting untuk kita fahami sebagaimana yang saya sampaikan di dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara keimanan, ketakwaan dengan masalah bertamu, apakah kita yang menjadi tamu atau kita yang menjadi tuan rumah menerima tamu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah menghormati tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, tentunya ketika kita menjadi tamu, maka jadilah kita tamu yang baik. Dan begitu juga tentunya kalau kita tamu, kita ada tamu di tetangga kita atau ada tamu datang ke rumah kita, maka kita sangat gelisah dan kita sangat malu tentunya apabila tetangga kita membuat malu terhadap diri kita karena ada tamu di rumah kita. Inilah tentunya yang menjadi gambaran, dan oleh karena itu solusinya adalah bertakwa, memperbaiki diri kita dengan menjauhi diri kita daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar yang hari-hari ini sering dan semakin banyak kuantitas dan jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan melindungi keluarga kita. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.